Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit Ramadan yang kami muliakan. Memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat-sahabat beliau dan beliau menyampaikan khutbah atau pidato. Beliau katakan, telah datang kepadamu bulan yang engkau sangat dihargai oleh Allah, dimuliakan sebagai tamu. Inilah bulan yang penuh rahmah, maghfirah dan barakah. Ayyamuhu, kata Nabi, hari-harinya, maksudnya siang harinya, afdhalul ayyam, adalah siang-siang yang paling mulia. Walayalihi, dan malam-malamnya adalah afdhalul layal, malam yang paling mulia. Jadi Ramadan itu mulia, Ramadan itu hebat, siang harinya juga malam harinya. Bahkan saat demi saat Ramadan itu saat-saat yang lebih mulia dari segala saat. Kenapa kami tekankan tentang ini? Karena banyak orang menganggap Ramadan itu istimewa hanya siangnya saja. Sehingga di siang hari mereka tampil begitu soleh atau solehah. Tapi seringkali di malam harinya jadi jahiliyah lagi. Di siang harinya menjadi orang yang tekun dalam beribadah, sangat menghargai hak-hak orang lain, pandai mengendalikan diri. Tapi di malam harinya kebut-kebutan, mengganggu lalu lintas, mengganggu orang yang harusnya beristirahat. Kemudian ada yang mengisi malamnya dengan perbuatan-perbuatan tidak baik. Ya. Apakah dengan berjudi atau minum-minuman keras, begadang-begadang yang gak karuan. Di siang hari, ibadah yang khas adalah siyam. Di malam hari, ibadahnya adalah qiyam. Siyam berasal dari kata soma, artinya menahan atau mengendalikan. Kita menerjemahkannya puasa. Dan ada puasa yang dilakukan secara lahiriah. Puasa lahiriah itu berhenti, menghentikan diri dari al-hawa atau hawa nafsu, berupa syahwatul batni, syahwat perut, dorongan makan minum. Dan kemudian syahwatul kalam, berhati-hati mengendalikan diri dari perbualan, omongan-omongan yang ngawur. Kemudian syahwatul farji, hasrat seks, dorongan libido. Sedangkan di malam hari dengan qiyam, qiyam itu artinya bangkit dari tidur, berasal dari kata koma, artinya meninggalkan tidur, berdiri. Untuk apa? Untuk beribadah, mengurangi tidur. Jadi hawa nafsu yang keempat. Di siang hari dorongan makan minum, hasrat seks atau libido, kemudian perbualan, pergunjingan. Di malam hari dengan qiyam kita mengurangi tidur. Inilah empat hawa. Empat hawa, empat dorongan-dorongan biologis kebinatangan yang harus kita kendalikan sepanjang Ramadan. Di siang hari siam, di malam hari qiyam. Juga lebih penting lagi, kita mengendalikan ruhaniah kita dari hal-hal yang tidak baik. Itu akan kita bahas pada episode berikutnya. Selamat menjalani hari pertama Ramadan. Tadi malam kita sudah qiyamul lail, salat tarawih, dan sekarang kita jalani siang Ramadan dengan siam dan banyak menambah ilmu pengetahuan dengan taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.